الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab sucinya Quranul Karim, mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas, sebagai petunjuk kebenaran, pedoman bagi kehidupan umat manusia. Allah sebutkan Al-Haqqu min Rabbikum, Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Kebenaran sebagai petunjuk hidayah kehidupan umat manusia, itulah yang dibawa dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Quran kepadamu wahai Rasul untuk engkau jelaskan kepada umat manusia ayat-ayat yang kami turunkan kepada mereka. Maka ini sebagai pedoman hidup, pegangan yang menentukan bagi kita umat yang beriman kepada Allah, mana yang benar, mana pula yang salah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, segala yang merusak dan bertentangan dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak boleh untuk diambil dan dibenarkan. Ketika Allah mencela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, Allah sebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah mereka sembah. Hal itu Rasulullah sebutkan karena mereka mengikuti apapun yang disampaikan oleh pendeta atau rahibnya. Mereka halalkan yang Allah haramkan, mereka haramkan apa yang Allah halalkan, diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Penyakit inilah at-ta'assub, penyakit fanatisme, berfanatik kepada seseorang atau kepada kelompok tertentu atau kepada suku tertentu, bangsa, ras, keturunan tertentu, ataupun apa itu bentuknya. Segala bentuk fanatisme menyalahi tuntunan Allah dan ajaran mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Allah menjelaskan bagaimana umat-umat jahiliyah yang dahulu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan, padahal mereka tahu kebenaran dakwah yang disampaikan Rasulullah. Mereka mengerti kebenaran, mereka paham apa yang diturunkan Allah dan disampaikan Rasulnya, tetapi tetap mereka tolak. Tidak mau mereka tunduk mengambil dan menerimanya, mentaatinya. Apa alasan mereka? Hanya satu. Sebab satu-satunya yang menghalangi mereka untuk taat, untuk mereka mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, Allah sebutkan hal itu, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka mengatakan, kaum jahiliyah ini, kami telah mendapati leluhur kami pada suatu ajaran dan kami hanya mengikuti ajaran mereka. Fanatik kepada leluhurnya, fanatik kepada keturunannya, fanatik kepada tokoh dan pembesar-pembesarnya. Padahal Rasul telah sampaikan ayat kepada mereka, Rasul telah menjelaskan kebenaran kepada mereka, tetap mereka enggan untuk mentaatinya, karena mereka mendapati berseberangan dengan ajaran leluhur dan nenek moyangnya. Karenanya umat-umat ini dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah tanpa tersisa. Hanya ada puing-puing dari rumah-rumah tempat tinggal mereka. Hancur mereka diazab oleh Allah. Satu-satunya penghalang, bahkan menjadi penghalang besar untuk mereka mau tunduk dan taat adalah fanatisme. Terburu mereka berfanatik kepada leluhurnya. Terlanjur mereka fanatik kepada tokoh dan pembesar-pembesarnya. Apapun yang mereka katakan para pembesarnya, apapun yang diajarkan olehnya, tidak akan mereka selisih, tidak akan mereka tinggalkan. Walaupun kitab Allah bertentangan dengan itu, walaupun ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berseberangan dengan itu, Allah hancurkan mereka. Kisah ini bukan kisah pengantar tidur, akan tetapi Allah kisahkan sebagai pelajaran ibrah bagi umat-umat yang sebelumnya, agar tidak tertimpa kepada mereka apa yang telah menimpa umat-umat jahiliyah yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, perpecahan dan perselisihan yang ada di umat-umat manusia sebabnya pun adalah karena fanatisme. Allah sebutkan, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka, kaum musyrikin, menjadi sifat mereka selalu berpecah belah dalam agamanya, bercerai-berai dari agamanya. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka, fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan ajarannya. Ini punya konsep tersendiri, yang itu juga punya konsep tersendiri. Mereka berfanatik, mereka pegangi dan tidak mau mereka tinggalkan. Masing-masing berseteru dengan yang lain, masing-masing bermusuhan, benci kepada yang lain, dan terjadilah perpecahan yang begitu dahsyat hingga di antara mereka menghalalkan darah yang lainnya, saling membunuh dan saling berperang akibat fanatisme. Ini Allah ingatkan kepada mukminin. Ini Allah ingatkan kepada umat yang mengaku cinta dan taat kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanatisme bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasulnya. Ini yang menyebabkan perpecahan terjadi. Ketika orang fanatik dengan kelompok tertentu atau bahkan figur tertentu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya, man qatala tahta rayatan immiyah, barang siapa yang berperang di bawah bendera kebutaan. Yang dimaksud bendera kebutaan tidak jelas, bendera siapa itu, untuk apa dia berperang, untuk apa dia mengorbankan nyawa, harta, benda dan lain sebagainya, hanya karena fanatisme tertentu. Qatala tahta rayatan immiyah, yaghdabu li'asaba aw yad'u ila 'asaba famata mata mitatan jahiliyah. Dia murka, dia marah berdasarkan fanatisme yang ada pada dirinya, cemburu, tersinggung jika kelompoknya atau figur yang dia dambakan, dia cintai, dicela atau dikata-katai ini dan itu. Dia berdakwah, menyeru, mengajak orang kepada fanatisme pula golongannya, kelompoknya atau figur tertentu yang dia senangi. Kalau yang semacam ini mati dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sebutkan matinya dalam keadaan mati jahiliyah, seperti umat-umat jahiliyah terdahulu. Mereka marah, mereka tersinggung dan siap mati kalau demi memperjuangkan kelompok, suku, bangsa atau orang-orang tertentu yang dia kultuskan. Itu yang dia dakwakan kepada orang. Agama Allah dicela, agama Allah dihina. Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika itu pun diinjak-injak, dia tidak akan bergeming, dia tidak akan tersinggung. Tapi jangan sekali-kali kelompoknya yang disebut-sebut, jangan sekali-kali nama fulan yang disebut, dia akan marah, naik hitam, bahkan nyawanya dia jadikan taruhan. Inilah fanatisme yang dilarang dan dicela oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yad'u li'asaba, yaghdabu 'asaba. Dia murka karena fanatisme. Dia berdakwah menyeru kepada fanatisme. Matinya orang seperti ini, na'udzubillah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagi kaum mukminin, bagi kita yang Islam, walhamdulillah, fanatik kita hanya kepada al-haq, hanya kepada Allah, kepada Quranul Karim, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kebenaran mutlak hanya ada padanya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak akan pernah ada kesalahan, tidak akan pernah ada kebatilan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padanya kita berfanatik, kepada Quranul Karim, kepada tuntunan dan ajaran mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih, berbeda pendapat, bagaimana kalian menyelesaikannya? Kepada siapa Allah ajarkan? Kembalikan itu kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul, kepada sunnah hadis beliau. Itu jika kalian beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Dan demikian seharusnya setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku luma samitum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai. Dalam kehidupan kita sering, dan betapa seringnya kita melihat kondisi yang sangat menyedihkan, memilukan hati setiap muslim. Fanatisme yang begitu kental, yang begitu banyak di tengah masyarakat kita, dengan berbagai sebab dan berbagai background yang ada padanya. Terkadang fanatisme itu berdasarkan ras atau suku dan bangsa tertentu, sehingga karenanya mereka bangga karena keturunan ini, atau benci dan musuh kepada suku lain atau ras yang lain yang bukan dari keturunannya. Inilah yang Rasulullah sebutkan termasuk ajaran-ajaran jahiliyah, at-ta'n fil ansab wal fakhr bil ahzab, mencela nasab keturunan orang lain dan bangga dengan apa yang ada padanya. Saya dari keturunan fulan, saya dari bangsa fulan, saya dari suku fulan dan seterusnya. Apa mereka, suku apa itu rendah dan hina? Dia banggakan dirinya atau suku dan bangsanya, sementara bangsa yang lain dia cela dan dia rendahkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagi seorang mukmin yang benar, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepadanya. Demikian pula, terkadang fanatisme ini berdasarkan kelompok yang memiliki bendera tertentu, kelompok yang memiliki warna tertentu yang berbeda tentunya dengan kelompok-kelompok yang lain, sangat sempit dan sangat kecil. Padahal Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara selama dia beriman kepada Allah dan Rasul, saudara bagi kita. Tetapi ini dipecah belah menjadi kecil ruang, menjadi sempit wala loyalitasnya, dikungkung dengan kelompok tertentu apapun kelompok itu namanya, dan berdasarkan apapun itu kelompok, siapa yang masuk dalam kelompok ini, berada di dalamnya, termasuk anggotanya, dia cintai, dia bela, kalaupun salah. Yang di luar kelompok ini akan dia benci dan dia musuh, walaupun dia orang yang benar. Ini fanatisme yang tercela. Atau terkadang kita saksikan fanatisme ini berdasarkan sekolahan, lembaga pendidikannya, dan betapa seringnya di masyarakat kita anak-anak kita menjadi korbannya. Sekolah ini dengan sekolah itu tawuran fanatisme kepada kelompoknya atau sekolahnya. Bahkan mahasiswa ini, kuliah ini dan fakultas itu bertempur satu dengan yang lain karena fanatik kepada background yang dia ada padanya. Terkadang pula fanatisme ini bahkan berdasarkan olahraga. Kelompok olahraga tertentu, entah itu kesebelasan bola ataupun apa namanya, karena dia termasuk yang fanatik kepada kelompok ini, kesebelasan ini, dia bela mati-matian, dia siap mati demi kelompok yang dia cintai, dia siap membunuh, melawan siapapun yang menjadi lawan dari kelompoknya. Na'udzubillah. Bukan demikian Islam ajarkan kepada kita. Mukmin siapapun saudara bagi kita, muslim siapapun kita cintai dan kita hormati. Fanatisme bimbingan syaitan, fanatisme ajaran jahiliyah, bukan dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kaidah penting di dalam Islam ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ketika mereka mengangkat rahib-rahibnya, ulama-ulamanya Yahudi dan Nasara sebagai Tuhan selain Allah, ditaati, didengar, diikuti apapun yang mereka sebutkan tanpa dilihat apakah itu didukung, dibenarkan oleh kitab Allah dan ajaran Rasulnya. Karenanya kita diajari dengan ayat ini kaidah penting dalam kehidupan kita. Ar-rijal yu'rafuna bil haq, bahwa orang dikenal dengan kebenarannya. Wala yu'raful haqqu bil rijal, namun kebenaran tidaklah dikenal dengan orangnya. Artinya, orang itu dikenal dengan kebenaran jika kita ingin melihat apakah pula siapapun dia benar atau tidak, lihat dalil yang bersamanya, apa yang dia sampaikan, apakah ada ayat-ayat Quran yang membenarkan dia, adakah hadis-hadis Rasul yang mendukung dan menguatkan dirinya. saat itu bisa diterima apa yang dia sampaikan. Bukannya kebenaran diukur dengan orang, artinya pengkultusan, fanatisme. Apapun yang keluar dari mulut orang ini, kita telan mentah-mentah. Apapun yang disampaikan oleh orang ini, siapapun dia, pasti benarnya. Ini ajaran jahiliyah. Ini ajaran jahiliyah. Mengukur kebenaran dengan orang. Apapun yang disampaikan oleh fulan tertentu, pasti benarnya, tidak mungkin salah. Bukan demikian Islam ajarkan. Orang diukur dengan kebenaran. Orang dilihat dari kebenaran. Apa yang dia sampaikan? Adakah ayat-ayat Quran yang Allah turunkan kepada kita mendukung pernyataannya, membenarkannya sebagai dasar pedoman hidup kita, Quranul Karim. Demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu satu-satunya cara untuk kita selamat, umat kita selamat dari fanatisme buta yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, untuk menyelamatkan kita dari berbagai bentuk fanatisme yang dicela dan dibenci olehnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina. Rabbana ufir lana dunubana wa israfana fi amrina. Rabbana ufir lana dunubana. Rabbana ufir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka khaira ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم استر البلاد والعباد. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. يا أرحم الراحمين ارحم البلاد. اللهم ارحم العباد. اللهم ارحم عبادك المسلمين الموحدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.